Rila denai lapekan.

cinta kita berjodohkan, tapi hati nan ko lah denai sarahkan. Semenjak udah datang meminang, batanam kacang di tengah ladang. Kadia urang tak punyo. lambat tahun ungkai jadinyo. Ditarimu biapun bati manangi, takah dia urang tak punyo. Pengganti cinta carilah udah, lebih rencana sekali mandang asang kau nanti bo, bulia saja adik marah so cemburu, tapi jan sampai cimburu puto. Tanah orang tak suka. Sekali mandang asang kau nanti bo, bulia saja adik maraso cimburu, tapi jam sampai cimburu puto. Oh, kandake di hati. Baan kabanyo kini ko sadang bamanong surang diri. Hati risau, hati risau. Siang nan jam malam udah tak bayang-bayang. Siang nan jam malam adik udah rindukan. Onde I biar kita bersatu. Berjanji cinta nan tak padu, disumpah indah-indah tak ganti. Lain dulu tapi lain kini. hati biar jan terasa jua rindu kau dah adik. Rasanya hati deulah manihnya janji dengan Tidak kagum ku cinta di hati. antara kita tanpa jale pambate denai loyang adiaku nyanyo ame cinta kau tumbuh bukan dekilau harato denai sayang udah aku adonyo biarkan mana dia ranungkan rau sasaku dian indah baguna jauhilah pintu pintanya cinta denai ko japuilah denai bawa ada sayang basa-basa adia basa-basa samantara disamai rindu di musim babunga rindu kita berdua jatuh.